Sugen dalu ati sing biyen tau ngelarani wes suwe werarene welu ngomong masalah sepele we golek liyane. Tambah loro yakin we teko nambah sengsoro rusak tatanan nati sing wis pengen lali karo gede dure balunganmu. Aku wis ora gagas kata luka wis cukup wingi ra pengen baleni. Mario leh mutolanan ati wes wayahe kue kapok mlencani utan tangise ati saiki wes roto terang masih yo isih kadang kelingan kue sing tak sayang sayang saiki mung cerita loro pun kadang bekas ning dojo perie ati sembok paringi wes cukup ra bakal tak baleni. Gagas kata luka wes cukup wingi ra pengin baleni. Mario leh mutolanan ati wes wayahe kue kapok lencani utan tangis saiki wes roto terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang sayang saiki mung cerita ning dojo perie ati sing mbok paringi wes cukup ra bakal tak baleni. Perie ati sing mbok paringi ora tak paling.